الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita melanjutkan kajian usul sunnah menurut ahli sunnah wal jamaah yang ditulis oleh al-imam al-bubajjal imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan disyarah oleh al-allamah Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah yang akan kita baca halaman 15 sedangkan temanya atau judulnya berkata Syekh Rabi hafizahullah manzilatus sunnah wa alaqatuha bil Quran, kedudukannya sunnah. Mari sudah dijelaskan bahwa sunnah itu adalah bicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pekerjaannya, penetapannya ketika para sahabat beramal dan juga sifatnya. Jadi kedudukan sunnah dan hubungannya dengan Al-Qur'an. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Was-sunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sunnah menurut kita ahli sunnah wal jamaah yaitu peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu berupa perkataannya, perbuatannya, penetapannya dan juga ciri atau sifat beliau atau akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Wassunnatu tufassirul Qur'an. Dan as-sunnah yaitu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih ini itu sebagai penjelas Al-Qur'an. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Qur'an itu masuk ungkul, maka dicairkan dengan as-sunnah. Bukan dicairkan dengan otak manusia, tetapi penjelasnya adalah sunnah. Ini bantahan bagi orang yang mengingkari sunnah, baik mengingkari semua sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengingkari hadis ahadnya atau mengingkari sebagiannya. Dijelaskan pula oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu wa hiya dalailul Quran, dan sunnah itu petunjuknya, nah penjelasannya, dalil-dalil di dalam Al-Quran. Ketika Allah menjelaskan walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila, dan hendaknya karena Allah manusia itu mengamalkan atau berhaji yaitu ke Baitullah, maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Qur'an membahas masalah zakat itu masih utuh mujmal. Kemudian mufassalnya, rinciannya dari Al-Qur'an, dari sunnah. Ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat, wa atuz zakata wa ruku'u ma'ar raki'in, maka penjelasan rincian daripada salat, entah itu sunnahnya, wajibnya, rukunnya, syaratnya dan juga pembatalnya, maka dijelaskan di dalam as-sunnah. Jadi as-sunnah Al-Qur'an bagikan dua yang tidak boleh pisah. Apabila meninggalkan satunya berarti meninggalkan yang lain. Walaisa fis sunnati qiyasun. Dan tidak ada di dalam sunnah, karena sunnah itu din di sini. Din ya, mana di sini as-sunnah bermakna din. Dan tidak ada di dalam din ini kias atau persamaan-persamaan. Mana semua itu ada dalilnya, enggak ada kiasnya. Ini Imam Ahmad rahimahullah menolak masalah kias. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Memang kalau ditelusuri semua apa yang menjadi yang dilaksanakan oleh manusia pasti akan ditemukan dalilnya. Cuma bagi orang yang mau meneliti dan menguasainya. Oleh karena itu Imam Ahmad menolak tentang qiyas. Beliau lebih suka hadis yang itu kategorinya lemah tapi sifatnya bukan lemah, ditolak. Jadi hadis yang hasan itu lebih disukai daripada berpendapat dengan ro'inya atau pikirannya. Ini orang ya tuan, kalau sudah senang dengan as-sunnah, ditinggalkan apa menjadi kemauannya. Wala tadribulah al-amsala. Dan jangan kau membuat sunnah itu permisalan-permisalan. Jangan dibayangkan sunnah seperti ini, jangan. As-sunnah itu dasar dalil. Apabila ada dalil, maka akal mundur. Apabila dirasa itu kok timbul dalam pemikiran, yaitu dalil ini dikira kurang pas dengan akalnya, akalnya dikalahkan. Karena sebelum diturunkan Al-Quran, akal sudah ada. Menunjukkan bahwa akal itu perlu dikasih keterangan. Dan Allah Subhanahu wa taala mustahil menurunkan Al-Qur'an untuk orang berakal itu kemudian bertolak belakang dengan akal. Al-Qur'an diturunkan untuk orang berakal. Maka apabila akal belum bisa menerima, itu menunjukkan akal yang perlu dibenahi atau karena memang akal tidak sama dia. Kualitasnya akal sama lain beda. Wala tudraku bil uquli walal ahwa'i. Dan tidak bisa diketahui sunnah itu atau tidak bisa dijangkau sunnah itu dengan akal dan hawa nafsu. Ini perkataan Imam Ahmad, pembelanya kepada sunnah ya. Ya. Jadi din as-sunnah itu tidak bisa direkayasa, diketahui dengan akal tidak bisa. Wong itu wahyu kok. Nah, wahyu itu diketahui dengan turunnya. Demikian juga hawa keinginan-keinginan tidak bisa menjangkaunya. Berarti menolaknya adanya kias, menolaknya adanya pola berpikir manusia seperti akhlaniin, jil, kebatinan, ilmu kalam, semua adalah ditolak. Itu bukan membahas agama, tetapi merusak agama. Katanya Imam Ahmad, innama huwa, sesungguhnya din itu al-ittiba, boleh wa boleh iya. Sesungguhnya innama hiya atau huwa al-ittiba'u, din itu harus diikuti. Wa tarkul hawa, dan harus ditinggalkan kemauan-kemauan atau hawa nafsu. Ada dalil diamalkan, belum menjumpai dalil tidak mengamalkan sampai menjumpai dalilnya. Ya. Kalau kita yaitu berpijak din itu dengan prinsipnya Imam Ahmad yaitu Imam Ahli Hadis, Imam Al-Sunnah wal-Jamaah, maka tidak ada manusia berselisih. Karena otak tidak boleh masuk di dalamnya. Karena akal harus menerima dia. Baik. Kemudian syaratnya dari Syarobi Habibullah. Yaqulu was-sunnatu 'indana asaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma hiya sunnah? Kalau begitu apa sunnah itu? Jadi yang dinamakan sunnah itu apa? Orang saya mengamalkan sunnah. Harus tahu dia mengaku saya mengamalkan sunnah. Harus tahu orang mengatakan ini sunnah. Jawab oleh Imam Ahmad, asaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peninggalannya yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni aqwalahu, sabdanya atau perkataannya. Wa af'alahu, dan perbuatannya yang itu untuk umatnya pada umumnya, kecuali satu dua yang itu khusus untuk beliau. Wa takriratihi, dan penetapan-penetapannya ketika beliau melihat para sahabatnya. Karena para sahabat ketika beramal itu masa turunnya wahyu. Jika salah turun wahyu datang dia. Jika benar dibenarkan. Indana kitabun wa indana sunnah. Kalau begitu, kita al-sunnah ini mempunyai kitab yaitu Al-Quran, dan kita mempunyai sunnah yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya. Kalau orang mengaku saya ahli sunnah, berarti dia harus menuntut ilmu. Karena sunnah hanya ditempuh dengan ilmu, hanya ditempuh dengan dipelajari. Dan itulah ulama dahulu sampai sahabat pun radhiyallahu anhum menempuh memahami sunnah dengan menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabatnya menyampaikan ilmu yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para tabi'in, dilanjutkan oleh ahli hadis sampai pada zaman ini dan juga zaman seterusnya insyaallah.